Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhiruhu 'alad din kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah azza wa jalla waktu-waktu yang Allah berikan ini ada di antara waktu tersebut yang kita gunakan untuk bekal kita pada yaumul kiamat. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan waktu yang sebentar ini yang kita korbankan ini untuk mendengar kalamullah, untuk mentadaburi ayat Allah, menjadi amal soleh yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menimbulkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, rasa takut yang membuat kita segera kembali kepada Allah, tobat kepada Allah, dan segera beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada subuh hari ini insyaallah kita akan membaca beberapa ayat tafsir di dalam surat An-Nazi'at. Ketahuilah, surat An-Nazi'at wa hiya makkiyatun, dia adalah surat Makkiyah. Artinya surat ini turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika itu beliau masih di Mekah. Turunlah surat ini yang disebut dengan surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati ghurqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan-nashitati nashta. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, bersemangat. Was-sabihati sabaha. Demi para malaikat yang naik dan turun. Was-sabiqati sabqa. Demi malaikat yang mendahului dengan cepat. Fal-mudabbirati amra. Demi, maka para malaikat itu, mereka mengatur urusan-urusan di muka bumi ini. Yauma tarjufur rajifah. Setelah Allah bersumpah menyebutkan nama para malaikatnya dan tugas-tugas mereka, maka muksam alaihnya, tujuan dari sumpah tersebut, Allah menyebutkan yauma tarjufur rajifah, hari ketika terjadi guncangan yang dahsyat, yaitu hari kiamat. Tatba'uha ar-radifah, yang diikuti dengan goncangan yang berikutnya. Qulubu yawma idzin wajifah. Pada hari itu hati manusia dalam keadaan takut. Absaruha khashi'ah. pandangan mata mereka dalam keadaan tertunduk. Yaquluna a inna marduduna fil hafirah. Orang-orang kafir mereka berkata, apakah ketika tulang-belulang kami sudah hancur menjadi debu, kami akan dibangkitkan? Iya, mereka akan dibangkitkan. A idza kunna 'idhaman nakhirah. Yaqulu a inna lamarduduna fil hafirah. A idza kunna 'idhaman nakhirah. Orang-orang kafir berkata, apakah kami akan dibangkitkan ketika kami sudah menjadi tulang belulang yang sudah remuk, sudah hancur? Qalu, maka mereka berkata, tilka idzan karratun khasirah. Kalau begitu, itu adalah pengembalian yang merugi. Mereka tidak yakin adanya hari kiamat. Fa innama hiya zajratu wahidah. Padahal kiamat itu cukup satu kali tiupan trompet, maka terjadilah kiamat. Kemudian tiupan yang kedua, maka mereka pun dibangkitkan. Fa idahum bisahirah, maka tiba-tiba manusia pun bangkit, kemudian na'am berdiri menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Bismillah. Hadhihi, ini kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, hadhihi iqsamatul bil malaikatil kiram. Ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan malaikatnya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala bersumpah menyebut nama makhluknya, yang menunjukkan makhluk tersebut memiliki keutamaan dan kelebihan. Dan Allah tidak ditanya kenapa dia berbuat ini dan kenapa dia berbuat itu. La yus'alu amma yaf'alun, amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan, tetapi mereka lah yang akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Adapun makhluk, mereka tidak boleh bersumpah kecuali hanya demi Allah saja. Adapun Allah bersumpah menyebutkan nama-nama makhluknya. Dalam ayat ini Allah bersumpah menyebutkan nama makhluknya yang disebut dengan para malaikat. Mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia, yang tercipta dari cahaya. Waf'alihim ad-dallati 'ala kamali inqiyadihim li amrillah. Dan juga Allah bersumpah dengan perbuatan-perbuatan, waf'aluhum adalah perbuatan mereka, Allah bersumpah demi para malaikat dan juga perbuatan-perbuatan malaikat yang menunjukkan kesempurnaan ketundukan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat mereka mengerjakan apapun yang Allah perintahkan dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, tidak pernah ingkar, tidak pernah membangkang, dan mereka senantiasa mengerjakan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah bersumpah demi para malaikatnya dan juga demi perbuatan-perbuatan, tugas-tugas para malaikat. Wa israhum fi tanfidzi amrihi. Dan betapa cepatnya para malaikat itu mengerjakan perintah-perintah Allah, tidak ditunda-tunda. Segera, cepat. Tidak ada bermalas-malasan. Apapun yang Allah perintahkan, langsung kerjakan. Luar biasa. Subhanallah. Keadaan malaikat yang tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Yahtamil atau yuhtamalu anal muksam alaih. Ada kemungkinan muksam alaihnya, tujuan dari sumpah tersebut adalah al-jaza, yaitu soal hari pembalasan dan soal hari kebangkitan. Bisa jadi inilah isi kandungan sumpah, tujuan Allah bersumpah, yaitu ingin menyebutkan atau akan menyebutkan bahwasanya adanya hari pembalasan, adanya hari kebangkitan. Bidalilin al-ithyan bi ahwalil qiyamah ba'da dzalik. Buktinya Allah menerangkan, Allah menyebutkan tentang hari kiamat setelah bersumpah tentang malaikat dan tugas-tugas mereka. Ini kemungkinan pertama. Wa ihtamilu annal muqsam alaih, ada juga kemungkinan kedua. Wa ihtamalu annal muqsam alaih, kemungkinan kedua, tujuan dari sumpah tersebut adalah wal muqsam bi mutahaddan, mutahaddani. Muqsam bi yang digunakan untuk bersumpah dan juga muqsam alaih, ya, tujuan bersumpah itu sama. Allah bersumpah demi para malaikat dan tugas-tugas malaikat yang tujuannya Allah menyebutkan tentang keadaan para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Wa annahu aqsamu 'alal malaikah, yang jelas Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi para malaikat. Li'annal imana bihim, karena sesungguhnya beriman dengan adanya para malaikat, adanya naam malaikat, ahadu arkanil imani asitta, merupakan salah satu dari rukun iman yang enam. Maka wajib bagi kita ikhwat fillah untuk beriman adanya para malaikat, dan mereka itu ada wujudnya, bukan sifat yang mengajak kepada kebaikan seperti enam keyakinannya Muhammad Abduh dan yang semisal dengan mereka. Kalau setan itu bisikan-bisikan jelek, kalau malaikat itu bisikan-bisikan baik. Mereka tidak percaya adanya wujud malaikat. Maka yang namanya malaikat, beriman dengan adanya malaikat itu merupakan salah satu rukun dari rukun iman. Mereka itu ada. Bahkan disebutkan dalam riwayat, Jibril itu memiliki 600 sayap. Ada. Bukan hanya sifat, tetapi ada wujudnya. Ada malaikat yang memiliki 2 sayap, 1 sayap. Ada malaikat yang memiliki sampai 600 sayap. Yang Jibril alaihissalam disebutkan dalam surat Al-Alaq memeluk Rasulullah, berarti ada, dipeluk dan memerintahkan Rasulullah, membimbing Rasulullah untuk membaca Al-Quran. Iqra, bacalah. Dia berbicara, dan malaikat Jibril pernah mewujudkan dirinya menjadi manusia, berarti ada. Yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, dan bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapankah hari kiamat terjadi, dan seterusnya. Maka tentunya ahlus sunnah wal jamaah, tentunya kaum muslimin wajib beriman adanya para malaikat dan ada wujudnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Wa li'anna fi dhikri af'alihim huna ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وقبله وبعده. Karena sesungguhnya ketika menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan malaikat di sini mengandung atau memberikan isyarat adanya hari pembalasan. Di mana perbuatan malaikat? Mereka melakukan berbagai macam perbuatan ketika terjadinya kematian. Dan banyaknya perbuatan malaikat ada, dan juga perbuatan malaikat sebelum terjadinya kematian, dan juga wabadahu dan setelah kematian. Ketika meninggal dunia, ketika sakaratul maut, ada malaikat yang mereka membawa kain kafan dari, ada yang dari surga, ada yang dari neraka, tergantung jenazahnya. Kalau jenazah kaum muslimin, mukminin yang taat pada Allah, maka malaikat membawa kain kafan dari surga. Kalau jenazahnya tersebut ada enam si mayit yang akan meninggal dunia, atau seseorang yang hampir meninggal dunia, orang kafir yang jelek yang tidak bertobat pada Allah, maka malaikat mengambil membawa kain kafan dari neraka. Dan apa yang mereka lakukan ketika itu? Mereka mencabut nyawa. Kemudian malaikat yang lainnya segera mengambil nyawa tersebut yang sudah dimasukkan ke dalam kain kafan, berebutan kemudian mereka naik ke langit sambil bertanya, "Ruh siapakah ini?" Kalau wangi, mereka itu menyatakan ruhnya si Fulan bin Allah, Fulan bin Fulan, dan seterusnya. Ikhwatifillah. Dan juga apa yang mereka lakukan setelah itu, setelah kematian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wan-nazi'ati gharqa. Di sini disebutkan humul malaika. Mereka adalah para malaikat. Demi para malaikat yang mencabut nyawa. Humul malaika allati tanzi'ul arwah biquwwah. Demi para malaikat yang mereka mencabut nyawa dengan kuat. Mereka adalah malaikatul maut. Adapun malaikatul Izrail pencabut nyawa tidak ada dalilnya. Yang ada adalah malaikatul maut. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan kuat. Wa taghluqu fi naz'iha hatta takhruju ar-ruh fatujaza bi amalihi. Yang malaikat itu mencabut nyawa dengan sungguh-sungguh sampai tuntas, dia mencabutnya sehingga nyawa tersebut keluar dari jasadnya, sehingga keluarlah roh tersebut dari jasad. Fatujaza bi amalihi, kemudian manusia itu dibalas sesuai dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Ketika dikubur, maka ditanya oleh para malaikat tentang robnya, tentang nabinya, tentang agamanya. Nah, dan kemudian mereka mendapatkan balasan apa yang mereka kerja sesuai dengan amalan mereka. Orang yang beriman, yang baik, berbakti, bertakwa, mereka mendapatkan kabar gembira, lapangnya kuburan, nikmat kubur. Nah, adapun orang-orang kafir, kuburnya sempit sehingga tulang-tulang rusuk mereka bersilangan, dan mereka mendapatkan azab kubur dan berita-berita yang mengerikan yang merupakan azab bagi mereka. Waliyadzubillah. Wan-nashitati nashtah. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wahumul malaikatu aidan. Dan mereka juga para malaikat. Tajtadibul arwah biquwwah. Wan-nashat. Demi malaikat yang mencabut nyawa. Artinya tajtadibul arwah, menarik nyawa tersebut. Bikuatin wa nasyatin, dengan kuat dan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Ini makna dari wa nasyitati nasyta. Atau maknanya adalah anna naz'a yakunu lil arwah al mu'minin. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman, mencabut dengan pelan, dengan lembut, seperti air yang mengalir dari ceret. Wanash, dan nash sungguh-sungguh mencabut nyawa li arwahil kuffar, mencabut nyawanya orang-orang kafir dengan kasar. Ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Wallahu a'lam bishawab, bagaimana rasanya yang namanya nyawa itu dicabut. Hati disayat dengan 200 pedang. Ditusuk dengan 200 pedang. 200 tusukan. Pedihnya, nah, disayat dengan pedang, tusuk dengan pedang. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana rasa sakit yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau merasakan dua kali lipat daripada manusia biasa. Karena rasa sakit itu akan mengangkat derajat dan membersihkan dosa-dosa dan kesalahan. Betul-betul tersaring dengan rasa sakit. Sakit luar biasa. Jangan tertipu ketika ada orang kafir, pendosa, mati tersenyum berarti tidak sakit. Siapa bilang? Dicabut nyawa dan kasar oleh malaikat. Nah, hanya saja alamnya berbeda, kita tidak tahu. Wassabihat, wassabihat, wassabihati sabaha. Sabihat di sini ayat artinya mutaraddidat. Demi malaikat yang mutaraddidat, yaitu malaikat yang berbolak-balik. Fil hawa, di angkasa. Su'udan wa nuzulan, naik dan turun. Malaikat yang naik ke atas melaporkan tentang amalan-amalan hamba. Malaikat yang turun mengerjakan tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Ada malaikat siang, ada malaikat malam. Di subuh hari mereka lapor kepada Allah, begitu juga di sore hari. Dan juga malaikat-malaikat yang lainnya mengerjakan tugas mereka masing-masing. Mereka berbolak-balik, naik dan turun. Wassabihati sabaha, dengan mereka, demi malaikat yang berbolak-balik, naik dan turun, sabaha dengan sebenar-benarnya. Fassabiqati sabaqa, demi malaikat yang mendahului, li ghairiha, mendahului yang lainnya. Sabaqa dengan kencang, dengan cepat, dengan sebenar-benarnya. Fatubadiru, fatubadiru li amrillah, demi malaikat yang bersegera mengerjakan perintah-perintah Allah. Wa tasbiqu syayatin, sehingga mendahului para syaitan-syaitan, melewati para syaitan-syaitan. Fil isalil wahyi, di dalam menyampaikan wahyu. Ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wahyu itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta la tastariquhu, sehingga syaitan tidak bisa mencuri nam wahyu tersebut. Ini juga bantahan terhadap orang-orang Syiah yang mereka menyatakan bahwasanya malaikat berkhianat, Jibril berkhianat. Seharusnya wahyu itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lah yang berhak menjadi rasul. Ternyata risalah itu diberikan kepada Muhammad. Ini dusta. Keyakinan orang Syiah ini dusta. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Tidak pernah berkhianat kepada Allah. Tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dengan jelas dan gamblang Allah menjelaskan yang demikian itu. Kenapa malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah? Karena memang itu perintahnya. Karena memang Nabi Muhammad SAW yang ditunjuk sebagai seorang rasul, sehingga wahyu disampaikan kepada beliau, bukan sebagaimana keyakinan orang-orang Syiah Rafidah. Dengan cepat maka Jibril mengerjakan perintah Allah dan mendahului yang lainnya. Para malaikat, kalau ada wahyu turun, mereka pada pingsan karena takut. Nah, kalau Allah membinasakan mereka, mereka pingsan. Yang pertama kali bangkit yaitu Jibril. Kemudian wahyu itu dibawa oleh Jibril dan melewati para malaikat yang lainnya, sehingga mereka berkata, bertanya kepada Jibril, apa yang telah diwahyukan oleh Rabb kita? Dengan cepat malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak bisa dicuri oleh beritanya oleh syaitan-syaitan. Fal mudabbirati amra, maka malaikat itu pun mereka mengerjakan perintah-perintah. Al malaikah, para malaikat, alladzina wakkalallahu wakkalahumullahu ayudabbiru katsiran min umuril alam. Para malaikat, mereka adalah orang-orang yang, mereka adalah makhluk yang Allah serahkan kepada mereka untuk mengatur kebanyakan urusan alam ini. Urusan-urusan alam kebanyakan Allah wakilkan, Allah serahkan kepada para malaikat untuk mengurusnya. Al-'ulu was-sufla, baik urusan yang di atas maupun di bawah, baik malaikat yang di atas maupun di bawah, mengurus urusan-urusan di atas, di langit, mengurus matahari, bulan, bintang-bintang, angin, hujan, petir, guruh, dan yang lainnya, Allah serahkan kepada para malaikat. Begitu juga yang di bawah, di bumi, di dalam bumi, dalam lautan, sungai, tanah, di permukaan bumi, semuanya urusan-urusan di kebanyakan urusan-urusan alam ini Allah serahkan kepada para malaikat. Min amtar, di antaranya yaitu menurunkan hujan, Allah serahkan malaikat yang mengurusnya. Wan nabat, demikian juga tentang permasalahan tumbuhan-tumbuhan, biji terbelah. Nah, Allah serahkan para malaikat yang sehingga menumbuhkannya. Semuanya perintah Allah. Allah yang memerintahkan mereka. Kehendak Allah. Mereka tinggal mengerjakan perintah Allah. Wal asjar, pepohonan juga. Nah, Allah serahkan kepada malaikat untuk mengurusnya. Wariyah, wariyah, angin. Ada yang badai, ada yang spoi-spoi, ada yang angin yang spoi-spoi, ada yang kencang, ada yang puting beliung, ada yang torpedo atau yang menggulung, ada yang menghancurkan, ada yang membawa bibit-bibit tanaman dipindahkan ke sana kemari. Semuanya Allah serahkan kepada para malaikat. Wal bihar, demikian juga lautan, kapan dia harus meluap, kapan dia surut, itu Allah serahkan kepada para malaikat. Begitu juga rizki-rizki, hewan-hewan dan makhluk-makhluk yang kecil, yang besar, yang sedang di dalam lautan, semuanya Allah serahkan kepada para malaikat. Wal ajinnah, demikian juga janin-janin yang berada dalam perut ibu-ibu yang hamil, ditentukan rizki mereka, ajal mereka, umur mereka, bahaya, bahagia dan sengsaranya mereka, semuanya diserahkan kepada para malaikat. Wal hayawanat, demikian juga tentang masalah hewan-hewan, mereka tunduk kepada manusia. Dipelihara oleh manusia, diternak oleh manusia, dikendarai oleh manusia, semuanya diatur oleh malaikat. Ada juga malaikat, hewan-hewan yang kemudian kabur, lari, menginjak tuannya dan lainnya, semuanya diatur oleh malaikat. Wal jannah, dan juga tentang permasalahan surga, urusannya Allah serahkan dengan malaikat. Wan nar, dan juga masalah neraka, Allah serahkan dengan malaikat. Disebutkan penjaga surga bahwa yang disebut malaikat Ridwan namanya, wallahu a'lam bishawab. Adapun yang menjaga neraka, malaikat tersebut namanya malaikat Malik, sebagaimana yang kita baca pada waktu yang lalu, yang wajahnya sangat seram dan mengerikan, bengis. Dia diperintahkan untuk mengurus neraka. Ada malaikat yang mengurus tanaman, namanya malaikat Mikail, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman dan yang lainnya. Ada malaikat maut yang mencabut nyawa, dan ada malaikat malaikat Raqib dan Atid, Atid yang mencatat amalan-amalan hamba, menanyakan mereka dalam kubur dan yang lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum wa ghairu dzalika, nam dan perkara-perkara yang lainnya Allah tugaskan para malaikat banyak mengurus urusan-urusan di muka bumi ini. Yauma tarjufur rajifah, ada juga malaikat peniup trompet yang meniup sangkakala. Cuma tugasnya dua kali meniup sangkakala. Nah, ketika sangkakala dibunyikan yang pertama kali, maka terjadilah kiamat. Ketika sangkakala dibunyikan yang kedua kali, maka manusia pun akhirnya bangkit di muka bumi ini. Yauma tarjufur rajifah, pada hari ketika terjadi goncangan yang dahsyat, wahya qiyamus sa'ah, yaitu ketika terjadinya hari kiamat. Tentunya kiamat ini terjadi dan disaksikan oleh orang-orang kafir, karena orang-orang yang beriman sebelum terjadi hari kiamat mereka sudah diwafatkan, sudah dimatikan oleh Allah Ta'ala, di mana Allah mengutus angin yang setiap orang beriman menghirupnya atau masuk dari bawah ketiaknya dan yang lainnya, maka orang tersebut meninggal dunia, sehingga tersisalah orang-orang kafir. Maka terbitlah matahari dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, tidak langsung kiamat. Disebutkan masih ada waktu sekian tahun atau puluhan tahun, di mana pada hari itu orang-orang yang tobat tidak diterima lagi tobatnya. Nah, walaupun tobat mau nangis-nangis kayak apapun, sudah tertutup pintu taubat kalau matahari sudah terbit dari barat. Nah, tobat mereka tidak diterima. Maka sebelum terjadi yang demikian itu, maka hendaklah kita tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah menerima tobat kita. Pada hari yauma tarjufur rajifah, ketika bumi ini bergoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya, yaitu hari kiamat, tatba'uha ar-radifah, kemudian diikuti dengan goncangan yang berikutnya, artinya ar-rajifatul ukhra, goncangan yang lainnya lagi, allati tardafiha wa ta'ti tilwaha, yaitu goncangan yang menyusul yang datang setelahnya. Qulubu yauma idzin wajifah, maka dah pada hari itu hati-hati orang-orang kafir tentunya dalam keadaan takut, karena orang beriman sudah enggak ada, sudah meninggal dunia. Maka hati-hati pada hari itu dalam keadaan takut. Ai artinya mujibatun wa munzi'ajatun min syiddati ma tara wa tasma, goncang takut yang sangat dahsyat kena melihat dan menyaksikan dan mendengar hal perihal terjadinya kiamat, kengerian-kengerian pada hari kiamat. Hati mereka betul-betul takut, suara yang mengerikan, retakan langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, membuat mereka ketakutan yang luar biasa. Itulah yaumul kiamat. Absaruha khashi'ah, pandangan mata mereka tertunduk. Ay dzalilah haqirah, qad malaka qulubahum al-khauf wa zahala afidatahum al-faza' wa ghalaba 'alaihim at-ta'assuf wa istawallat 'alaihim al-hasrah. Pandangan mata mereka tertunduk, kepala-kepala mereka tertunduk dalam keadaan rendah dan hina. Loh, ternyata ada kiamat. Waduh, ketakutan mereka. Hina, sehingga hati mereka dikuasai oleh rasa takut, sehingga hati mereka guncang dengan kegoncangan-kegoncangan yang terjadi. Maka hilanglah, lupalah pikiran-pikiran mereka. Akhirnya mereka pun menyesal. Coba dulu aku beramal, coba dulu aku beriman, coba dulu aku beramal soleh, dulu aku sangka tidak ada kiamat, ternyata ada. Menyesal. Yaqulun, mereka berkata, yaitu orang-orang kafir, al-kuffar fid dunya, orang-orang kafir di dunia, berkata, ala wajib takdzib, dengan perkataan dari yang menunjukkan kedustaan, bertanya, berkata, tetapi menunjukkan dari bentuk mendustakan, bertanya, a idza kunna idzaman nakhirah, apakah ada hari kiamat itu, apabila kami menjadi tulang belulang, kami akan dibangkitkan. Sehingga mereka ambil tulang belulang yang sudah rapuh, yang sudah hancur, diremuk oleh mereka, dan mereka tiupkan di depan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa iya nih, kayak gini nih, hancur lumat, kemudian kita akan dikembalikan? Mana baliyah fatatan, tulang-tulang yang basah dan sudah hancur. Dulu ketika di dunia mereka bertanya pada Rasulullah, dan apa ada hari kiamat, apakah akan dibangkitkan kalau kami sudah menjadi tulang belulang yang sudah basah dan sudah hancur seperti ini dan remuk. Kalau mereka berkata, tilka idzan karratun khasirah, kalau demikian, kalau ada ternyata hari kiamat itu, tentu itu adalah pengembalian yang sangat merugi. Artinya istab'idu ayyam asallallah wa yu'iduhum ba'dama kanu 'idhaman nakhirah. Jauh, artinya mustahil, tidak mungkin Allah membangkitkan mereka, Allah mengembalikan mereka setelah mereka menjadi tulang belulang yang remuk, yang hancur. Jahlan minhum biqudratillah, ini menunjukkan kebodohan mereka terhadap kekuasaan Allah. Wa tajarru alaih, dan lancangnya mereka kepada Allah Ta'ala. Qala Allahu fi bayani suhula hadzal amr alaih, Allah berfirman menerangkan masalah membangkitkan mereka itu sangatlah gampang dan mudah. Allah menyebutkan, fa innama hiya zajratu wahidah, untuk membangkitkan manusia hanya cukup sekali tiupan. Yanfakhu fiha fis-sur, ditiup satu kali sangkakala, langsung manusia itu bangkit seluruhnya. Fa idzal khalaik kulluhum, maka seluruh makhluk seluruhnya bisahiro, tiba-tiba mereka pun bangkit dari kubur-kubur mereka. Ai artinya alal wajil ardi, dari muka bumi. Qiyamun yanzurun, mereka berdiri dan menunggu. Fayajma'ahumullahu, mereka Allah kumpulkan wa yaqdi bainahum, dan Allah putuskan perkara-perkara yang terjadi di antara mereka bihukmi, dan dengan keputusannya yang adil, al-adl, wa yujazihim, dan Allah memberikan balasan kepada mereka. Gampang dan mudah bagi Allah Ta'ala untuk membangkitkan manusia yang tadinya manusia tidak ada, gampang bagi Allah menciptakannya, apalagi setelah ada kemudian rusak tinggal dikembalikan, tentu lebih mudah bagi Allah Ta'ala. Maka ikhwat fillah, kita beriman adanya yaumul qiyamah, adanya hari kiamat, dan adanya para malaikat yang mengerjakan urusan-urusan di muka bumi ini. Maka hendaklah kita menggunakan kehidupan kita ini sebaik-baiknya untuk beramal dengan amalan soleh. Jangan sampai menyesal seperti penyesalan orang-orang kafir yang kita baca tadi keadaan mereka. Kita harus yakin dan percaya adanya hari kiamat. Maka beramalah dengan amal-amal soleh yang ikhlas sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi kiamat, kita dalam keadaan mendapatkan nikmat dari Allah, dijauhkan dari azab dan siksa, dimasukkan dalam jannah Allah yang penuh dengan kenikmatan insyaallah ta'ala. Demikian yang bisa kami bacakan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita, semakin kokoh keimanan kita, semakin semangat untuk beramal soleh, semakin takut sehingga meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Naktafi bihadzal qadar. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.